Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di pertengahan safar, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-9, babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa yang datang dari nusus tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa hal ini merupakan kesyirikan. Kita telah membaca ayat yang pertama atau nas yang pertama berupa ayat Al-Qur'an dalam suratul An'am ayat yang ke-162 hingga 163. Kita lanjutkan kepada nas yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, sekaligus perintah untuk umat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat dan dengan bentuk an-nahar, menyembelih. Ini menunjukkan bahwa salat demikian pula menyembelih termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berarti itu ibadah, itu disyariatkan. Jika salat demikian pula menyembelih merupakan ibadah, berarti itu kekhususan hanya diperuntukkan milik kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Memberikannya kepada selain Allah menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan syirkun akbar. Qala rahimahullahu taala, qala syarih, qala syekhul Islam rahimahullahu taala, amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain wa huma shalatu wan nusuk addalatani alal kurbi wat tawadu'i wal iftiqar wa husni dhanni wa quwatil yaqin wa tuma'ninatil qalbi ilallahi wa ila iddatihi aqsa hali ahlil kibr والنفرح وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah ini. Dua ibadah tersebut adalah salat dan menyembelih berkurban. Yang kedua ibadah tadi menunjukkan taqarrub seorang hamba kepada Allah, kedekatan. Demikian pula tawadhu, bentuk merendahkan diri dan ketundukan. Demikian pula iftikhar, bentuk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah, kuatnya keyakinan. Demikian pula ketenangan jiwa, kalbu kepada Allah dan kepada apa yang Allah janjikan. Ibadah-ibadah besar. Seorang melakukan salat setiap hari, letih tubuhnya untuk mengerjakannya. Demikian pula seorang berkurban, menyembelih bahimatul an'am dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, merelakan harta yang dimiliki untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berkurban. Padahal harta itu sesuatu yang amat disukai oleh jiwa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta, sangat suka kepada al khair, yakni harta yang banyak. Nah, ketika seorang muslim dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, padahal harta itu sesuatu yang sangat dia sukai, sesuatu yang sangat dia cari dalam kehidupannya, dia terus berupaya untuk mengusahakannya, mendapatkannya, tetapi dia rela mengeluarkan apa yang dia cintai tersebut di jalan Allah dalam bentuk berkurban, menyembelih, berarti terkandung padanya keyakinan dalam kalbu bahwa apa yang dia keluarkan, apa yang dia kerjakan dari salat, keletihannya, harta yang dia infakkan itu tidak berlalu sia-sia. Itu sesuatu yang pasti akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Allah, dia begitu percaya, yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tenang jiwanya dalam pengharapan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan. Aksa hali ahli kufri ini berbeda dengan keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang lari dari ibadah kepada Allah, orang-orang yang tidak butuh seolah-olah kepada Allah. Tidak ada kebutuhan bagi mereka di dalam salat mereka kepada Rabb-nya. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr. Orang-orang yang tidak mau menyembelih, tidak mau berkurban karena takut miskin, takut hartanya itu akan berkurang. Takut apa yang dia sudah usahakan itu akan hilang. Menurut anggapannya hilang begitu saja, sia-sia, tidak mendapatkan hasil kembali. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna salati wa nusuki. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kedua salat atau kedua ibadah tadi dalam firman Allah pada ayat sebelumnya, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, al-ayah. Menunjukkan dua ibadah ini, dua ibadah yang besar, yang agung. Yang satu ibadah dengan anggota tubuhnya, yang satunya ibadah dengan harta yang dimiliki. Wan nusuk adzabihatu lillahi ta'ala ibtigha'a wajhi. Yang dimaksud dengan an-nusuk di sini adalah sesembelihan untuk Allah karena mengharapkan wajahnya. Fa innahuma ajallu ma yataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Kedua amalan ini merupakan amalan yang paling mulia, sesuatu yang seorang hamba bertakarub kepada Allah, mempersembahkan ibadahnya itu untuk Allah. Fa innahu ata fihi ma bil fa'i adallati 'ala sabab. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kedua amalan tersebut, ya, dengan fa yang menunjukkan terhadap sebab. Lianna dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu Allahu ta'ala minal kautsar. Karena melakukan hal tersebut merupakan sebab untuk menegakkan, menjalankan bentuk kesyukuran terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, berikan kepada beliau dari Al-Kautsar. Karena ayat ini sebelumnya, inna a'tainakal kautsar fa shalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, sungai di jannah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat berikutnya dengan menggunakan huruf fa, fa shalli li rabbika wanhar. Maka dengan sebab itulah hendaknya engkau mengerjakan salat dan berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu dari Al-Kautsar tersebut. Ini semakna, yakni maksudnya bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba tatkala hamba karuniakan kepadanya nikmat. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Ya, dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Apabila engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat pertolongan Allah, telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Fasabbih, maka sucikanlah Rabbmu dengan memujinya dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menerima taubat. Lalu kemudian berkata muallif rahimallahu, wa ajallul ibadatil badaniyah as-salatu wa ajallul ibadatil maliyah an-nahru. Ibadah badan yang paling mulia, yang paling afdal adalah salat, dan ibadah harta yang paling mulia adalah berkurban. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi sholati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Sesuatu yang terkumpul pada hamba itu pada ibadah salat tidak terkumpul pada perkara yang lainnya, pada ibadah yang lainnya. Naam. Artinya sebuah perkara yang besar ibadah salat ini. Ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan pentingnya sholat ini sampai dijadikan dalam rukun Islam yang kedua. Nah, bahkan seorang yang meninggalkan sholat yang wajib, sholat lima waktu dengan sengaja, ini seorang yang terancam keimanannya. Nah, sebagaimana hadis yang sahih yang menyebutkan tentangnya. Nah, yang menunjukkan bahwa perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan hambanya, di mana Allah memenuhi apa yang dia minta di dalam salatnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. kondisi keadaan terdekat antara hamba dengan Allah adalah tatkala dia sujud dalam sholatnya. Nah, lalu Nabi SAW membimbingkan fajtahidu fid du'a faqominan ayyustajaba lakum fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, perbanyaklah kalian untuk berdoa sepantasnya untuk dikabulkan. Nah, terkumpul pada ibadah sholat berbagai hal-hal penting yang tidak terkumpul pada ibadah yang lainnya. Kama arwafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana yang didefinisikan atau yang disebutkan oleh mereka arbabul qulubil hayyah, para pemilik kalbu yang hidup. Naam. Wa may yastami'u lahu fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqin wa husni dhanni amrun najib. Demikian pula apa yang terkumpul pada seorang hamba tatkala dia berkurban, jika dia gandengkan, jika dia sertai ibadah kurban itu dengan iman dan dengan keikhlasan, berbagai hal penting berupa begitu kuatnya keyakinan, kepercayaan dia kepada Allah dan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, begitu berbaik sangkanya dia kepada Allah, adalah merupakan perkara yang sangat menakjubkan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katsiras salati katsiran nahar, dan beliau alaihi salatu wasallam seorang yang banyak salatnya dan banyak berkurbannya. Naam. Seorang yang banyak salatnya. Naam. Fadlan wa naflan. Naam, sampai kaki-kaki beliau pecah. Hatta tatafattara qadamah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai bertanya, "Ya Rasulullah, qad fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu lahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, engkau masih melakukan salat dengan begitu sungguh-sungguhnya, dengan begitu panjang dan lamanya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu seluruhnya yang sebelumnya dan yang akan, yang setelahnya, yang akan datang. Kata Nabi SAW, afala akun afala uhibu an akun abdan syukura, tidakkah aku menyukai untuk aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nabi SAW sangat banyak sholatnya, demikian pula banyak beliau berkurban sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Beliau pernah berkurban dalam ibadah nahar 100 ekor unta. Beliau juga tidak, dalam sebagian riwayat, tinggal di Madinah 10 sinin yudhahi. Beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun terus berkurban, menyembelih. Padahal kita mengetahui begitu sederhananya kehidupan beliau alaihi salatu wasalam di tengah-tengah keluarganya. Itu pun beliau masih menyempatkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Qultu, saya katakan, wa qad tadammanat as-salatu min anwa'il ibadati katsiran, famin dhalika ad-du'a'u wat-takbiru wat-tasbihu wal-qira'atu wat-tasmi'u wat-thana'u wal-qiyamu wa ruku'u was-sujudu wal-i'tidalu wa iqamal wa iqamatul wajhi lillahi ta'ala wal iqbalu 'alaihi bil qalbi wa ghairu dhalika mimma huwa mashru'un fi as-salati. Sungguh dalam sholat ini telah terkandung, terkumpul berbagai jenis-jenis ibadah, banyak sekali. Ibadah sholat itu terkumpul padanya ibadah-ibadah yang banyak. Doa, doa itu termasuk ibadah, juga masuk di dalam rangkaian ibadah sholat. At-takbir, takbir juga ibadah. Tasbih, subhanallah juga ibadah. Al-qira'ah, qira'atul Qur'an, itu juga ibadah. Tasmi', sami'allahu liman hamida, sana, pujian, tahiyatulillah, wassalawatu wattayyibat, al-qiyam, berdiri, waqumu lillahi qanitin, ar-ruku', warqa'u marwaki'in, wasjud, fasjudu lillah, wali'tidal, demikian pula i'tidal, iqamatul wajhi lillah, menghadapkan wajah itu kepada Allah dalam sholatnya, menghadapkan kalbu itu kepada Allah dalam bermunajat, dan yang lainnya. Masing-masing amalan-amalan tadi itu perkara yang disyariatkan, itu perkara ibadah tersendiri, itu tergabung terkumpul dalam ibadah salat. Wa kullu hadhihi al-umuri min anwa'il ibadati allati la yajuzu an yusrafa minha syai'un li ghairillah. Seluruh hal-hal ini, perkara-perkara tadi, dari jenis-jenis ibadah di mana tidak dibolehkan untuk diperuntukkan, untuk dipalingkan, untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun darinya. Wa kadzalika nusuk, demikian pula ibadah berkurban, yatadammanu umuran minal ibadati kama taqaddam fi kalami Syekhul Islam rahimahullahu taala. Demikian pula berkurban terkandung padanya berbagai jenis ibadah seperti yang telah disebutkan dalam kalamnya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban. Secara umum kurban itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang ada kebiasaan adat semata, seorang berkurban untuk dikonsumsi, dimakan dagingnya atau diperjualbelikan. Ini jenis yang pertama. Wa ibadah, jenis yang kedua, kurban ibadah. Nah, menyembelih yang sifatnya ibadah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada siapa yang diperuntukkan berkurban itu. Jika diperuntukkan kepada Allah, maka itu ibadah. Jika diperuntukkan kepada selain Allah atau dengan menyebut nama selain Allah, maka itu kesyirikan. Nah, jenis berkurban yang, jenis menyembelih yang sifatnya ibadah, ada al-hadyu, ada al-udhiyah. Al-hadyu yakni sesembelihan yang disembelih karena seorang mengumpulkan ibadah manasik haji dan umrah dalam satu perjalanan dalam ibadah haji. Demikian pula yang terkandung di dalam amalan haji berupa dam, ya, nah, tebusan diat dengan sesembelihan. Demikian pula al-udhiyah, berkurban, ya, pada yaumun nahar, hari nahar. Demikian pula hari-hari tasyrik. Dan yang ketiga al-aqiqah, sesembelihan disebabkan kelahiran seorang anak. Naam, ya. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'su wa yusamma. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, di mana disembelih untuk anak tersebut, ya, di hari ketujuh dari kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya dan diberikan nama. Ibadah. Nah, kalau ini diperuntukkan kepada selain Allah, ya, nanti akan beliau sebutkan beberapa contoh diantaranya insyaAllah. Ataukah menyembelih tetapi dengan menyebut selain nama Allah, maka ini termasuk kesyirikan, syirkun akbar. Naam. Qala rahimahullahu taala. Kita masuk dalil yang ketiga tentang menyembelih. Qala al-musannif rahimahullahu anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi arba'i kalimat. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, telah memberitakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat kalimat. Haddatsani. Ini lafaz ini penegasan dari Ali bin Abi Thalib bahwa benar-benar beliau mendengarkan secara langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, telah menyampaikan kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Selain kesyirikan, selain dosa kesyirikan, maka dia pun akan mendapatkan ancaman, mendapatkan laknat dari Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Nah, anak yang mencaci, melontarkan cacian atau makian kepada orang tuanya. Nanti juga akan disebutkan insyaallah penjelasannya. Ini termasuk dosa besar yang jelek, yang buruk. Seorang yang telah berjasa dalam kehidupannya di dunia ini, seorang yang menjadi sebab dia tumbuh, dia besar, dia kuat. Nah, seorang yang sangat banyak memberikan berbagai karunia kepadanya, subhanallah, dia membalasnya dengan balasan yang begitu jelek, begitu buruk. Dia mencela, mencaci kedua orang tuanya. Nanti akan disebutkan juga pada tempatnya insyaallah, baik cacian atau makian ini disampaikan secara langsung, dan itu akbahuha, yang terburuknya, yang paling jeleknya, ataukah dia sampaikan secara tidak langsung. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang awa muhditsan, yang melindungi, yang membela muhditsan, orang yang melakukan kejahatan ataukah yang melakukan kebid'ahan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, dia rubah. Dinamakan manarul ardi, ya manar, yakni tanda. Nah, sesuatu yang menerangkan tanah, bahwa tanah ini milik siapa. Nah, itu dengan batasnya, dengan batasan-batasannya. Ketika seorang memindahkannya, memajukan atau memundurkannya, ya, maka berarti dia merubah batas-batas tersebut, dia mengambil atau mengurangi hak seseorang. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala al-muallif rahimahullah, rawahu Muslim min turuqin wa fihi qissah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari berbagai jalur, dan hadis ini sebenarnya memiliki kisah. Wa rawahu al-Imam Ahmad kadzalik an Abi Thufail qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula dari Abu Thufail, beliau berkata, qulna li Ali, aku bertanya kepada Ali, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Thufail, Amir ibn Wathilah rahimahullah, seorang tabi'in, kami pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kabarkanlah kepada kami sesuatu yang dirahasiakan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih sesuatu yang pernah dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Kaum Syiah, mereka menyangka, mereka mengaku bahwa kekhalifahan yang pantas sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini kedustaan. Ya. Naam, yang nyata. Sehingga mereka menafikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Naam. Dengan berbagai tuduhan dalam berbagai tingkatan-tingkatan mereka. Naam, dari kaum Syiah tersebut dengan berbagai tingkatannya. Salah satu alasan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah merahasiakan kekhalifahan itu sepeninggal beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu dirahasiakan dan hanya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini juga kedustaan mereka. Hadis ini hadis yang membungkam pernyataan atau tuduhan dusta mereka tersebut. Hadis ini bahkan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Ketika beliau ditanya, apa sih yang pernah dirahasiakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, faqala, beliau berkata, ma asra ilayya syai'an katamahu annas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu yang beliau sembunyikan dari manusia. Tidak ada. Sesuatu itu telah jelas. Apa yang telah disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib sama seperti yang telah disampaikan kepada yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam merahasiakan kepadaku. Apa yang beliau rahasiakan untuk yang lainnya? Nah. Walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara tukhumal ardi ya'nil manar. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang melaknat atau mencela kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Qala rahimahullah, wa Ali ibn Abi Thalib huwa al-imam amirul mu'minin Abu al-Hasan al-Hashimi ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawj ibnatihi Fatimah Zahra kana min asbaqi sabiqin al-awwalin wa min ahli Badrin wa bai'ati Ridwan wa Uhud wa ahadul asharatil mashhudi lahum bil jannah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang imam Amirul Mukminin Abu'l Hasan Al-Hashimi, putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu, suami dari putri beliau Fatimah Zahra, dan beliau termasuk yang terdahulu dalam masuk ke dalam Islam. Wa min ahli Badr, beliau juga menyaksikan perang Badr, menyaksikan Bai'atul Ridwan. Ini keutamaan. Masing-masing kejadian-kejadian ini memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri dalam perang Badr, di mana Allah memberikan pertolongan. Nah, jumlah yang sedikit Allah menangkan terhadap mereka tokoh-tokoh Quraisy dalam jumlah yang besar dengan persenjataan yang lebih lengkap, persiapan tempur. Demikian pula Bai'atul Ridwan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira, tidak masuk ke dalam neraka, tidak disentuh oleh api neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Demikian pula beliau salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan secara langsung dalam satu hadis yang dipersaksikan masuk jannah sebagai ahlul jannah. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, beliau yang keempat dari khulafa'ur rasyidin. Wa manaqibuhu masyhuratun radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan beliau, biografi beliau, manaqib itu masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Qatalahu Ibnul Muljim Al-Khariji fi Ramadan sanat 40. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh Abdurrahman Ibnul Muljim, seorang yang berpemahaman khawarij, teroris khariji, di bulan Ramadhan di tahun yang ke-40 Hijriah. Nah, beliau meninggal sebagai seorang yang syahid. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu la'anallah Dalam hadis disebutkan la'anallah al-la'nu al-bu'du an madanir rahmati wa mawatiniha. Al-la'na, la'nat, yaitu jauh dari tempat-tempat rahmat. Artinya seorang jauh dari rahmat, dari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qila al-la'in wal mal'un man haqqat 'alaihi al-la'nah. Seorang, ada yang mengatakan al-la'in wal mal'un, seorang yang terlaknat itu seorang yang berhak mendapatkan laknat. Au du'iya 'alaihi biha, atau seorang yang didoakan mendapatkan laknat. Qala Abu Sa'adat, aslul la'ni at-tad wal ib'ad min Allah wa min al-khalqi as-sabbu wad-du'a. Abu Sa'adat mengatakan aslul la'an, asal dari laknat itu, kalau dari Allah maka maknanya menjauhkan, mengusir hamba atau seseorang itu dari rahmat Allah. Dia terusir dari rahmat Allah, terjauhkan dari rahmat Allah, itu jika la'nat itu dari Allah. Wa minal khalqi, kalau la'nat itu bersumber atau yang mengucapkannya adalah manusia, maka maknanya adalah as-sabb wa du'a, cacian atau doa kejelekan. Naam. Dalam hadis ini terkumpul ya padanya dua hal tadi. La'nat yang datang dari Allah, la'anallah, Allah melaknat. Demikian pula yang datang dari hamba, dari manusia, seperti man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknat yang pertama dari Allah, Allah melaknat. Laknat yang kedua dari manusia. Orang yang melaknat maksudnya orang yang mencela, mencaci kedua orang tuanya. Ini asal la'nat. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ma ma'nahu, yang maknanya inna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa la'na bil qaul kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa salata min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang berhak mendapatkan laknat bil qaul, dengan ucapan. Maksudnya Allah melaknat dengan ucapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada hamba yang berhak mendapatkan selawat. Nabi SAW beliau menyatakan, siapa yang berselawat, man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyara. Siapa yang berselawat untukku sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya dengan 10 kali. Berarti Allah berselawat pada hamba. Seorang yang berwudu dari rumahnya, dia memperbagus wudunya, lalu dia melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah terhitung pahala, diangkat derajatnya atau dihapus kesalahannya. Sampai di masjid dia sholat. Kata Nabi SAW, ketika dia sholat dan dia kemudian selesai, dia menunggu sholat berikutnya, al-malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Para malaikat itu selalu berselawat untuknya selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya tersebut. Ya, selama dia tetap berada di tempat sholatnya. Ketika hamba itu berzikir, misalkan setelah sholat, para malaikat berselawat untuknya terus menerus. Nah, dan selawatnya malaikat itu doa, Allahumma salli alaihi, Allahumma ghafirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berselawatlah untuk hamba ini. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ini salawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Berarti kata Syekhul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat hamba, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dengan ucapan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berselawat kepada hamba, Allah juga berselawat untuk hamba tersebut dengan ucapannya, Allahumma salli alaihi, ya Allah, berselawatlah untuknya. Allah memujinya di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kita akan lanjutkan insyaAllah penjelasan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini pada kesempatan berikutnya biidnillah. Mudah-mudahan apa yang dipelajari memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.